وصلنا. صلي معنا. صفات اليدين. صفات اليدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita sekarang sampai pada perkataan Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala yang membawakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam surah Al-Ma'idah yang berbunyi, ya, yang menetapkan adanya sifat an-nafsu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat an-nafs, an-nafsu yaitu diri, ya, seperti kita punya nafsun, ya, diri kita kan. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala juga disifat dengan sifat an-nafsu? Ya, maka disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengkhabarkan tentang Nabi Isa alaihi salam, annahu qal, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Ini perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkhabarkan tentang perkataan Nabi Isa alaihi salam, ta'lamu ma fi nafsi, engkau ya Allah mengetahui apa yang ada pada diri saya dan diri Nabi Isa alaihi salam, wa la a'lamu, namun saya tidak bisa mengetahui, ma fi nafsika, apa yang ada pada dirimu, ma fi nafsika, engkau mengetahui apa yang ada pada diri saya ya Allah SWT, namun saya tidak bisa mengetahui apa yang ada pada dirimu. Nah, dari ayat ini, ya, menetapkan adanya sifat an-nafsu, diri, bagi siapa? Allah SWT. Ya, adapun dalil yang lain, ya, yang menetapkan adanya sifat an-nafs bagi Allah SWT ini, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada dirinya, nafsihi, ala nafsihi, pada dirinya sifat ar-rahmah, kasih sayang. Nah, maka berdasarkan ayat ini juga menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat an-nafsu, yaitu diri, ya. Adapun dalilnya dari as-sunnah, yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, ya, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyhi." Wa zinata arsyhi. Ya, subhanallah, ya, wa bihamdihi, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan wa bihamdihi adada khalqihi, dan pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu sejumlah makhluknya, waridha nafsihi, dan keridhaan diri Allah subhanahu wa ta'ala, wa zinata arsyi. Nah, ini menetapkan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adanya sifat an-nafsu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan Rasulullah, waridha nafsihi. Maka berdasarkan dalil-dalil ini dari Al-Kitab, Al-Quranul Karim, maupun dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ahli sunnati wal jamaah menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal adanya nafsan, adanya nafsun, ya, yang sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kama yaliku, sebagaimana yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairi tahrifin, namun tidak boleh kita mentahrifnya, menta'tilnya, mentakyifnya, dan mentafsilnya. Ya, ini i'tiqad ahli sunnati wal jamaah tentang sifat an-nafsu, adanya sifat an-nafsu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yang menetapkan dua sifat bagi Allah subhanahu wa taala, yaitu sifat al-maji' dan sifat al-ityan, di mana al-maji' wal ityan ini memiliki makna yang sama, yaitu, ya, datang, memiliki arti yang sama, yaitu datang. Adapun dalilnya, yaitu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat 3 ayat 21. Dalam surah Al-Fajr ayat 321, Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat 21, Allah berfirman, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Ayat ini menetapkan sifat al-maji' bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ja'a. Jadi lafaz ja'a, ja'a itu al-maji', datang. Adapun dalil yang menetapkan sifat al-ityan, yaitu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 158, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, hal yanzuruna illa ay an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuka. Syahidnya adalah itu aw ya'tiya rabbuka, atau kedatangan Rabbmu. Hal yanzuruna, tidaklah mereka itu menunggu, illa an ta'tiyahumul malaika, melainkan kedatangan malaikat kepada mereka, atau ya'tiya rabbuka, atau kedatangan Rabb mereka, Rabbmu, atau ya'ti ba'du ayati rabbik, atau datangnya sebagian tanda-tanda daripada Rabbmu. Ya, ini adalah ayat yang kedua yang menetapkan sifat ityan, yaitu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, atau ya'tiya rabbuka, ya'ti rabbuka. Ini adalah isbat, ya'ti isbat sifat ityan, datang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menetapkan sifat ittian. Adapun dalilnya dari As-Sunnah, ya, yaitu hadis muttafaq alaih. Hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hatta idza lam yabqa illa man ya'budullaha atahum rabbul alamin." Atahum rabbul alamin. "Hatta idza lam yabqa," sampai tidak tersisa lagi, ya, sampai tidak ada yang tersisa melainkan tinggal orang-orang yang menyembah kepada Allah. Ya, sampai tinggal tidak ada lagi yang tersisa. Ha? Melainkan hanya orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Atahum Rabbul Alamin. Maka kemudian Rabbul Alamin mendatangi mereka. Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendatangi mereka. Nah, ini adalah hadis menetapkan sifat ityan. Sifat ityan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Syahidnya mana? Yaitu atahum. Atahum Rabbul Alamin. Atahum ini adalah ityan. Sifat ityan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ikhwah, maka dari dalil-dalil ini kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat al-maji dan sifat ityan. Kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya sifat al-maji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat al-ittian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sana ada syubhat. Ya. Di sana ada syubhat, yaitu orang-orang yang menafsirkan bahwasanya waja'a rabbuka, pada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa, waja'a rabbuka, mereka mengatakan bahwasanya yang datang itu adalah bukan Rabb, bukan Rabbuk yang datang, tapi apa? Menurut mereka adalah Amru Rabbik. Amru, ya, yaitu adalah wahyu Allah SWT kepada mereka. Jadi kata mereka, yang datang itu bukan Allah, tapi yang datang adalah apa? Amrunya, perintahnya, wahyunya Allah SWT yang datang. Ya, ini dalil mereka. Apa? Ini syubhat ya, yang dilontarkan oleh orang-orang yang mengatakan bahwasanya pada ayat Allah waja'a rabbuka dan datang Rabbmu, mereka mengatakan bahwasanya yang datang ini bukan Allah, bukan Rabb, tapi yang datang adalah amrunya, amru rabbik, yaitu perintahnya atau wahyunya. Ya, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ata amrullahi fala tasta'jilu, ata amrullahi fala tasta'jilu. Ya, datang wahyu Allah, datang perintah Allah, datang wahyu Allah, fala tasta'jilu, maka janganlah kalian terburu-buru, tergesa-gesa. Ya. Nah, ini yang mereka jadikan sebagai dalil, ya, untuk mengatakan bahwa yang datang itu adalah amru, bukan apa? Rabb. Karena disebutkan dalam ayat tersebut, ata amrullah, datang amrullah, perintah Allah, wahyu Allah. Maka jangan ya terburu-buru. Nah, ini dalil mereka untuk menafsirkan bahwa yang datang, untuk mengatakan bahwa yang datang itu adalah amru bukan rob, kata mereka. Bagaimana bantahannya? Ya, ikhwah. Bahan tanya, ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, ya. Dan datang Rabbmu dan malaikat, ya, saf-saf, bersaf-saf. Nah, al-malak, al-malak pada ayat tersebut itu sebagai apa ya, ikhwah? Nah, ya, Rabbnya sebagai apa ya, ikhwah? Al-malaku wa jaa rabbuka wal malaku, sebagai apa ya, ikhwah? Ya Rabbnya. Hah? Apa? Ah? Atop. Taip. Atop. Apa fungsinya atop? Menunjukkan apa ya khwa? Apa fungsinya ya khwa? Menunjukkan apa atop itu? Hmm? Hah? Sejajar, sejajar dalam hal apa? Sejajar apa? Apa yang sejajar? Baik, atop itu menunjukkan apa? Hah? Perbedaan. Atop itu, huruf waw itu, huruf atop itu menunjukkan perbedaan antara atop dengan mak. Maktufnya perbedaan antara setelah huruf ataf dengan sebelum huruf ataf, paham? Antara ataf dengan maktuf, ya. Jadi huruf ataf itu menunjukkan apa ya khawah? Menunjukkan perbedaan, ya. Nah, di sini datangnya malaikat itu ataf kemana? Datangnya malaikat itu ataf kemana? Ke datangnya Rabb, ya kan? Berarti datangnya malaikat itu mengikuti datangnya siapa? Rabb, ya kan? Taib. Datangnya kedua, datangnya ini, ya, datangnya Allah, datangnya Rabb dan datangnya malaikat itu hakiki itu bukan? Itu bukan hakiki, ya. Datangnya Rabb dengan datangnya malaikat itu hakiki, tapi berbeda. Datangnya Rabb berbeda dengan datangnya siapa? Datangnya kedatangan malaikat, ya. Datangnya malaikat berbeda dengan kedatangan Rabb, ya. Yeah. ahwat ikhwah. Jadi datanya Rabb berbeda dengan apa? Datanya malaikat. Karena apa? Karena adanya huruf apa? Ataf, ya enggak ikhwah? Ya. Ja'a Aliun wa Zaidun. Datanya Ali dan Zaid sama enggak? Sama-sama datang tapi sama enggak datangnya? Berbeda ya enggak ikhwah? Berbeda datanya. Ja'a Aliun, ja'a Zaidun. Maksudnya Ali naik motor, Ali naik mobil. Sama enggak sama datang enggak? Dua-duanya datang enggak? Dua-duanya datang. Sama enggak datangnya? Berbeda. Ya. Baik. Jadi ataf itu menunjukkan apa? Menunjukkan perbedaan. Ya, perbedaan. Nah, kalau misalnya am ditafsirkan rob tersebut dengan amru, bahwasanya yang datang itu bukan rob tapi amrunya Allah. Amrunya itu wahyunya, perintahnya. Ya. Perintahnya. Wahyu Allah SWT termasuk apa ya ikhwah? Amri termasuk apa? Wahyu Allah ya kan? Perintah Allah, wahyu. Perintah itu wahyu itu bukan? Perintah Allah itu wahyu itu bukan? Hah? Kalau perintah itu siapa yang menyampaikannya? Hah? Hah? Hah? Siapa yang menyampaikan apa? Siapa yang memerintahkan itu? Siapa yang memerintah? Allah. Ya kan? Dengan apa pemerintah? Dengan gerakan atau dengan ucapan? Hah? Hah? Kalam. Kalam itu saut atau suap ucapan atau bukan? Ya. Kalam Allah terdiri dari ucapan atau bukan? Ucapan, ya kan? Tep. Berarti perintah itu Allah yang memerintahnya dengan kalam, ya kan? Ya kan? Wahyu Allah kan? Perintah itu wahyu itu bukan? Nah, di dalam Al-Quran terdapat perintah Allah. Itu wahyu itu bukan? Nah, kalau seperti ini Pak baru paham ini. Di dalam Al-Quran banyak perintah ya enggak? Banyak perintah Allah kan? Nah, perintah Allah yang dalam Al-Quran itu perintah ayat itu wahyu itu bukan? Nah, termasuk wahyu. Jadi perintah Allah itu wahyu ya enggak? Nah, wahyu itu termasuk apanya Allah? Dengan apa muanya Allah menyampaikan wahyu? Dengan kalam ya enggak? Ya, berarti wahyu termasuk sifat apa? Sifat kalam ya, ikhwah. Sifat kalam ya kan? Kalamullah. Kalamullah adalah sifat. Jadi wahyu itu adalah kalamullah ya, ikhwah. Masa menyampaikan wahyu tidak baru tidak ada kalamnya? Gimana? Bisa enggak? Berarti tidak berbicara. Mau menyampaikan wahyu berarti harus berbicara ya, ikhwah. Ya, wadi. Baik. Antum bisa menyampaikan wahyu enggak baru tidak diam aja bunyi? Bisa? Ya, bisa menyampaikan perintah diam aja tidak berbicara. Baik. Kemudian nah, berarti amru itu adalah wahyu Allah ya enggak ya kha? Amru itu adalah kalam Allah ya enggak? Ya, dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah dengan maka demikianlah kami wahyukan kepada kamu roh dari amruna, dari perintah kami, dari wahyu kami. Kami wahyukan kepadamu roh yang berasal dari perintah kami, dari wahyu kami. Roh adalah dari perintah Allah, wahyu ya. Jadi roh ini adalah perintah Allah yang diwahyukan, berarti wahyu karena dia perintah Allah yang diwahyukan, maka termasuk apa? Kalamullah ya ikhwah. Berarti amru itu adalah kalamullah dan kalamullah itu adalah sifat bukan? Sifat. Kalau misalnya kita menafsirkan amru pada ayat tersebut waja'a rabbuka. Rabbu di sini katanya bukan Allah yang datang, bukan Rabb yang datang tapi apanya? Amrunya, ya enggak? Amru dan amru itu adalah sifat Allah atau bukan? Sifat Allah karena merupakan kalam Allah. Kira-kira gimana nih? Bisa enggak seperti ini? kira-kira bisa datang enggak? Bisa masuk akal enggak? Atau gimana ya? Yang datang itu datang perintahnya, tapi orangnya enggak datang. Sifatnya datang, tapi yang punya sifat enggak datang. Tertinggal. Sifat itu senantiasa bersama dengan mausuf atau terpisah dengan mausuf? Mausuf itu apa? Yang punya sifat, enggak? Sifat itu senantiasa bersama dengan mausuf atau terpisah? Mikhlah. Hah? Sifat itu senantiasa bersama mausuf atau terpisah dengan mausuf? Yang punya sifat dengan sifatnya, ya, yang punya sifat dengan sifatnya ini sama selalu sama-sama atau berpisah? Hah? Selalu sama-sama. Ada enggak sifat yang tanpa mausuf? Hah? Ada enggak sifat yang tanpa mausuf? Tidak, ah? Tidak ada, pasti bersama dengan apa? Mausuf. Ah, kalau begitu bisa enggak sifatnya datang tapi yang mausufnya tidak datang? Ah? Bisa enggak? Sifatnya datang tapi mausufnya yang punya sifat enggak datang. Kira-kira gimana ini? Masuk akal enggak ini? Ya? Masuk akal enggak? Ucapannya datang tapi yang berbicara gimana? Enggak kelihatan orang yang berbicara ini mana ini? Hilang nih. Bisa enggak? Ya? Bisa? Ah, enggak bisa. Tidak bisa ya, kawan. Sifat itu senantiasa bersama dengan apa? Mausuf. Ya, pernah enggak sifat terpisah dengan mausuf? Tidak bisa. Sifat itu enggak bisa berpisah dengan mausuf. Ya, namanya mausuf dan sifat senantiasa bersama. Ah, maka kalau kita menafsirkan amru arabbu wa jaa rabbuka rabbu dengan amru, maka yang datang sifatnya tau, mausufnya mana? Rabb enggak datang. Ya, kan yang katanya yang datang itu adalah amru, bukan rabb. Ya kan? Sementara rabb itu apa? Mausuf, ya enggak? Mausuf kan? Sementara amru adalah sifat. Masa datang sifatnya mausufnya enggak datang-datang? Ya, masuk akal enggak ini? Kayak bisa ya, kawan. Maka di sini tidak mungkin ditafsirkan amru dengan apa? Wajah Arab buka ditafsirkan dengan yang datang adalah amrunya Allah. Hadi insyaallah. Wadi paham ini? Jelas? Beraninya datang. Mana orang yang berani? Enggak ada. Masa ada sifat berani datang? Beraninya datang. Yang punya berani yang mana? Berani itu sifatnya. Sifat berani itu senantiasa ada pada orang yang berani, kan? Ada enggak sifat berani sendiri berdiri sendiri? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Masa ada datang berani baru yang tidak berani, yang berani enggak datang orangnya? Enggak mungkin. Ini enggak ya, kawan? Baik. Itu menunjukkan bahwa sifat tidak pernah berpisah dengan apa? Mausuf. Ya. Itu bantahannya. Ya. Itu bantahannya ya. Nah, coba sekarang perhatikan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Allah berfirman, "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik." Ya. Tidaklah mereka itu menunggu melainkan kedatangan malaikat. Datangnya malaikat, berarti malaikat datang, ya enggak? Datangnya Rabb, datangnya sebagian tanda-tanda daripada Rabb. Kalau misalnya memang yang datang itu adalah amru, kenapa Allah setelah tidak mengatakan saja ya'tiya amru rabbi? Ya, kenapa? Ya kan? Kenapa perlu Allah mengatakan ya'tiya rabbuka? Kalau memang yang datang itu adalah apa? Rabbuk, sementara Allah bisa mengatakan ya'ti malaika, ya'ti ba'du'a, ayati rabbi. Kalau memang yang datang itu adalah amrunya Allah, kenapa Allah tidak bisa mengatakan ya'ti rabbuka? Mengatakan aja demikian, ya'ti rabbuk, ya'ti amruna. Bisa aja kan? Bisa kan? Seperti pada ayat tadi yang mereka pakai, ata amrullah, ya enggak? Di sini kan menunjukkan memang yang datang adalah apa? Amru. Kalau memang yang datang itu adalah amrunya Allah, kenapa Allah tidak mengatakan saja wa jaa amru rabbina, sebagaimana ayat ada amrullah? Apa susahnya, enggak, bagi Allah taala? Bisa enggak? Bisa aja kan, ya. Sementara Allah bisa mengatakan illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'ti rabbu ba'du ayati rabbi. Ya, kenapa Allah tidak bisa mengatakan aw ya'ti amruna? Ya, bisa kan? Kan tapi di sini Allah menakbirkan menyebutkannya aw ya'ti rabbu menunjukkan bahwasanya yang datang adalah rabbu bukan amru. Kalau memang yang datang itu adalah amru, maka Allah mesti menyebutnya aw ya'ti amru rabbina. Ya, sebagaimana pada ayat ada amrullah. Mana di situ Allah menyebutnya langsung amrullah, ya enggak? Amrullah ya kan? Nah, berarti menunjukkan bahwa yang datang adalah amrullah. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Wadikha. Insyaallah jelas. Nah, ini syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang menafikan datangnya Allah Subhanahu wa taala, datangnya Rabb, ya, dan mentakwilkannya, mentakwilnya dan mengatakan bahwa yang datang itu adalah amrunya Allah Subhanahu wa taala bukan Rabb. Kemudian berikutnya, ya, kemudian berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala yang menetapkan sifat ar-ridha bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 139. Allah Subhanahu wa taala berfirman radhiyallahu anhum wa radu anhum. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, ya, dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan apa? Radiyallahu anhum wa radu an. Ya. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha atas mereka, atas Allah SWT, kepada Allah. Ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ayat ini menetapkan sifat ridha, bahwa Allah ridha, ya enggak? Allah punya sifat ridha. Apa itu ridha? Hah? Rela. Rela ya? Baik, rela. Biar sama enggak rela? Rela dengan rela. Setuju. Ya, meridhoi. Baik. In tashkuru, dalilnya yang lain adalah firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 7. Allah berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. In tashkuru, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur, bisa bersyukur, bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT, yardahu lakum, maka Allah akan meridai, meridainya kali bagi kalian. Allah akan meridainya. Nah, di sini juga menetapkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang lainnya yaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, "Warditu lakum al-islamah dina. Waraditu lakumul islama dina." Allah berfirman, "Waraditu lakumul islama dina." Dan aku meridai Islam itu sebagai agama buat kalian. Nah, di sini juga ayat ini juga menetapkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun dalilnya dari as-sunnah, ya, yaitu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Muslim, inna Allah yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, dan seterusnya. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai batas kalian tiga perkara, tiga hal. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai pada kalian tiga hal. Ya, tiga perkara. Wa yakrahu lakum salasan, dan membenci atas kalian tiga perkara. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah meridai jika kalian jika kalian menyembah, ya, Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ridha. Inna Allaha yarda lakum, sesungguhnya Allah meridai atas kalian tiga perkara. Berarti dari hadis ini, sabda Rasulullah SAW ini menetapkan adanya sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita menetapkan, ya, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan dan mengimani, ya, menetapkan dan mengimani adanya sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakiki, ya, sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mentahrifnya, menta'tilnya, mentakhifnya ataupun mentamsilkannya. Ya, berdasarkan ayat ini dan hadis Rasulullah tadi, ya, menetapkan adanya sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya yaitu adalah sifat al-mahabbah. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala berikutnya yaitu adalah sifat al-mahabbah. Dalilnya yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam surah Al-Maidah, juga Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah Al-Maidah ayat 54 Allah berfirman, fasafa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasafa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbuna yuhibbu apa safatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah berfirman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dini, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan biqaumin, satu kaum. Allah SWT akan mendatangkan suatu kelak, suatu kaum sebagai ganti kalian, sebagai pengganti kalian. Ya, kelak Allah SWT akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun kaum tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mencintai kaum tersebut yang menggantikan orang-orang mukmin yang murtad tersebut dari agamanya. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini menetapkan sifat al-mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat mahabbah bagi Allah SWT, bahwa Allah SWT itu mencintai. Dalil yang lain yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saff ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatilunahu fi innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya, surah Saff ayat 4, Allah berfirman, innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa, mencintai, Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang berperang di jalan Allah, saffa, dengan bersaf-saf. Ya, dalilnya, syahidnya yaitu innallaha yuhibbu, berarti Allah punya sifat mahabbah, itu sifat apa? Cinta. Allah mencintai. Seperti pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 3, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian itu mencintai Allah, jika kalian mengaku benar-benar cinta kepada Allah SWT, fattabi'uni, maka ikuti saya, yaitu Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah SWT pun akan mencintai kalian. Maka niscaya Allah SWT pun akan mencintai kalian. Nah, ayat ini menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya dari as-sunnah, dalil dari as-sunnah yang menetapkan sifat al-mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaq alaihi, ya. Rasul, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, la'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat, la'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Sungguh, kata Rasulullah, aku akan memberikan bendera ini, aku akan memberikan bendera ini, yaitu bendera apa ini? Hah? Bendera apa? Perang. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau perang itu bisa membawakan bahwa apa? Panji-panji, itu bendera tersebut, bendera perang. Ya. Pada zaman Rasulullah juga ada berarti apa? Juga ada bendera perang. Yang memegang bendera perang itu menunjukkan dia adalah siapa? Dia apanya? Nah, dia pemimpinnya. Ya, yang membawa bendera tersebut menunjukkan dia adalah pemimpin dari pasukan tersebut. Maka yang pertama, maka yang sangat diincar itu adalah ya, siapa yang membawa bendera tersebut. Kalau yang membawa bendera sudah terbunuh, berarti menunjukkan bahwa ya sudah kalah siapa, pasukan tersebut. Kenapa? Pemimpinnya sudah terbunuh, maka bawahannya nanti pasti kocar-kacir. Ya, nah, ini bendera perang. Kata Rasulullah, sungguh aku akan memberikan bendera perang ini besok kepada seorang laki-laki, kepada seorang. Ya, siapa laki-laki tersebut? Bagaimana sifat laki-laki tersebut? Yuhibbullah wa rasulah. Laki-laki tersebut mencintai Allah dan Rasulnya. Ini ciri dari sifat daripada laki-laki yang Allah, yang Rasul akan memberikan bendera perang tersebut kepadanya. Laki itu seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya juga mencintai laki-laki tersebut. Masya Allah. Siapa ini? Hah? Laki-laki tersebut siapa? Ikhwah. Cep, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Laki-laki yang dimaksudkan dalam hadis ini yaitu adalah Ali bin Abi Thalib karena dilengkap daripada hadis ini, lengkap dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, menyampaikan hadis ini, menyampaikan perkataan ini bahwa besok Allah Rasulullah akan memberikan bendera kepada seorang laki-laki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Fabatan nasi yadukuna laylatahum. Nah, orang-orang pun malam harinya apa? Ya, sibuk. Ya, membicarakan hal ini. Membicarakan siapa gerangan besok. Ya, siapa kira-kira gerangan besok yang akan mendapatkan bendera tersebut. Kulluhum yarjuna ayyutah. Fabatan nasi yadukuna laylatahum. Falamma gadau asbahu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Tatkala esok harinya mereka pun pada berlomba bertangan kepada siapa, kepada datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengharapkan supaya apa, diberi bendera tersebut. Masya Allah, para sahabat, kalau kita mungkin ya, sungguh aku akan berikan bendera ini besok kepada seorang, nah, kita mungkin sembunyi nih. Jangan saya, nanti berarti harus perang ini, pergi perang ini, nanti takut terbunuh nanti mah. Para sahabat tidak berlomba-lomba, mereka ingin mendapatkan apa? Bendera tersebut. Kalau kita apa? Berlomba-lomba untuk sembunyi supaya tidak perang, ya enggak? Nah, itu kita ya, beda dengan sahabat, jauh sekali bedanya. Para sahabat berlomba-lomba datang untuk bisa mendapatkan apa? Bendera tersebut. Kenapa? Kenapa semuanya mengharapkan untuk diberi bendera tersebut? Karena kalau mendapatkan bendera tersebut berarti inilah rekomendasi dari Rasulullah. Karena Rasulullah sebelumnya mengatakan laki-laki itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan laki-laki itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini satu derajat yang sangat tinggi kan, dicintai oleh Allah dan Rasulnya kan. Maka semuanya mengharap, ah, berarti kalau saya mendapatkan bendera ini berarti pertanda saya dicintai oleh Allah, ya enggak ikhwan? Ya kan? Maka semuanya berharap. Ya. Jadi atau ila Rasulullah SAW alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Ya. Faqala Rasulullah SAW alaihi wasallam aina Ali bin Abi Thalib? Ha, ternyata Rasulullah malah mencari orang lain yang tidak ada malah dicari. Ya. Ya, yang tidak ada malah dicari. Faqila huwa yastaki ainaihi. Maka dikatakan sampai kepada Rasulullah Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata. Ya. Sakit mata. Fa'amaru fa'umiru bihi fa'utiya bihi. Fa'umiru ilaihi fa'utiya bihi. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk membawa Ali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib fa basaqa fi ainihi fa waja'a fa bariya ka'an lam yakun bihi. Maka kemudian Rasulullah mengusapkan wajah Ali bin Abi Thalib, maka hilanglah penyakit mata tersebut seakan tidak pernah sakit sebelumnya, seperti biasa saja. Nah, paham insyaallah. Tapi jangan kita yang pertekan, kalau kita diusap wajah matanya orang, ludah matanya orang, marah nanti, kamu matanya saya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu ar-raya. Dan kemudian Rasulullah menyampaikan, berikan apa? Bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Fa'atahu ar-raya. Rasulullah menyerahkan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, "Umfus ala rislik hatta tanzila bi sahatihim." Ya, berjalanlah ke mereka, kepada mereka, itu kepada musuh tersebut, hatta tanzila bi sahatihim, sampai kamu tiba di pinggiran kota mereka. Ya. Summa du'uhum ila al-Islam. Kamu jangan apa? Jangan perangi dulu mereka. Tapi dakwahi dulu. Jadi ini masyaallah, ini menunjukkan bahwa dakwah itu sangat-sangat sangat-sangat utama, sangat-sangat penting, sangat penting dakwah tersebut. Sampai apa, mau perang aja ya, tidak dimulai perang tersebut kecuali setelah apa, didakwahi mereka. Kita mendakwahi orang yang kita perangi tersebut, kita dakwahi ya, ini adalah sunnahnya ketika kita akan berjihad ya, ketika sebelum kita memulai perang tersebut, jihad tersebut, maka terlebih dahulu kita mendakwahi ya, kaum yang akan kita perangi tersebut. Kita dakwahi, kita ajak masuk Islam. Siapa tahu mereka jadi sadar ya kan, dan menerima dakwah Islam, sehingga apa, tidak jadi perang ya kan? Alhamdulillah kan, malah seperti itu ya. Nah, kalau mereka baru menolak, tidak mau mengikuti seruan dan dakwah tersebut, baru kemudian diperangi. Maka Rasulullah summaduhum ila Islam, kemudian ajak mereka, jangan perangi dulu, ajak mereka dulu, dakwahi dulu mereka supaya masuk Islam ya. Ya, itu wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summaduhum ila Islam, kemudian ajak mereka masuk Islam. Fa wallahi li ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin. Naam, demi Allah ya, kalau ada saja satu orang dari mereka yang menerima dakwahmu masuk Islam, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ini sejenis harta yang sangat berharga, lebih baik ya. Jika kamu bisa mendakwahi mereka satu orang saja, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Naam ya, ini pentingnya dakwah tersebut ya, itu pentingnya dakwah tersebut. Jadi salah satu sunnahnya dan syaratnya sebelum berjihad, memulai jihad tersebut, perang tersebut, salah satu syaratnya tidak dibolehkan bagi kita memerangi kaum tersebut kecuali setelah kita mendakwahi. Ya, kecuali setelah mengajak mereka. Ya. Maka kapan kita ya langsung memerangi mereka, maka kita melanggar. Ya, melanggar aturan. Ya, syariat dalam memerangi suatu kaum, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut menetapkan dan menunjukkan adanya sifat ridha, sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai. Maka berdasarkan hadis ini dan ayat-ayat tadi, kita menetapkan adanya sifat mahabbah, sifat mencintai bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditahrif, ta'til, takyif dan tamsil. Ya. Jadi insyaallah ikhwah, paham ini? Hah? Paham? Ada soal? Kemudian syubhat, ada yang menafsirkan al-mahabbah, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mengingkari, jadi di sana ada orang-orang yang mengingkari sifat mahabbah Allah. Mereka menolak, tidak menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasanya al-mahabbah itu adalah layyinur rahim wa riqqatuhu lil marhum. Itu apa? Kelembutan, kecondongan dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Mailul qalbi ilal mahbub. Kecondongan hati dari orang yang mencintai kepada yang dia cintai. Menunjukkan kelembutan dan kelemah lembutan, kata mereka. Dan ini, kata mereka, ini nakis. Ya, nakis bagi Allah SWT. Masa Allah SWT condong kepada makhluknya. Ya. Masa Allah SWT lemah lembut. Ini enggak nakis. Enggak like ini bagi Allah SWT. Enggak like bagi Allah SWT. Maka mereka apa? Mentaktil atau menolak, mengingkari sifat mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita bantah, kita jawab bahwa tafsir mereka dengan mahabbah seperti itu adalah tidak benar. Karena kelemah lembutan, ya, kecondongan hati itu bukan mahabbah. Ya enggak? Anda enggak yang mengatakan mahabbah itu adalah seperti itu. Itu apa? Lemah lembut. Kita sayang pada yang kita cintai. Kita cendong pada yang kita cintai. Itu apa? Itu mahabbah ikhwah? Apa itu mahabbah? Itu bukan mahabbah, tapi apanya mahabbah? Asar? Asarnya mahabbah, ya enggak? Iya kan? Asar itu asar mahabbah kan? Apa itu asar? Akibat dari cinta, ya enggak? Akibat dari cinta adalah bersikap sayang. Ya kan? Itu asarnya. Asar dari sifat mahabbah itu apa? Dia menyayangi, dia bersikap lembut, ya, lemah lembut, hatinya condong padanya. Ya enggak? Iya toh? Itu mahabbah enggak ya, kawan? Itu bukan mahabbah tapi apa? Pengaruh dari apa? Sifat mahabbah. Karena adanya sifat mahabbah tersebut dalam dirinya, maka hatinya menjadi apa? Condong kepada yang dicintai. Menjadi sayang. Menjadi lemah lembut kepada yang dia cintai. Itu bukan sifat mahabbah tapi apa? Pengaruh daripada sifat mahabbah tersebut. Jadi kita katakan penafsiran kalian seperti itu bukan penafsiran yang tidak benar. Kenapa? Karena itu semua bukan mahabbah tapi apa? Akibat yang timbul dari pada sifat mahabbah. Ya kan, kho? Apa tanda-tandanya orang yang cinta? Ah, dia sayangin. Ya kan? Apa kita bisa mengatakan bahwa itu adalah mahabbah? Enggak ada dalam definisi mahabbah. Mahabbah itu adalah cinta, menyayangi. Ya, itu adalah bersikap lemah lembut, enggak ada. Tapi itu adalah apa? Gejala atau bukan gejala tapi apa? Akibat rentetan dari sifat mahabbah. Pengaruh dari sifat mahabbah tersebut. Ya. Maka ini bantahannya atas penafsiran mereka tersebut. Ya. Dan mahabbah yang ada pada ayat tersebut itu didufakan ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mahabbah itu berbeda-beda maknanya tergantung apanya? Idofahnya. Mahabbatullah sama dengan mahabbatun nas. Mahabbatun nas sama dengan mahabbatul hewan. Cintanya Allah, cintanya manusia sama dengan cintanya hewan? Beda. Tidak sama, ya enggak? Apalagi dengan cintanya Al-Khaliq. Allah SWT tentu tidak sama dengan cintanya makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Hadi insyaallah ya, kah? Nah, ini bantahan dari syubhat tersebut. Ya, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada soal? Maaf ya? Ada? Tidak, kalau tidak ada kita cukup sampai sini. Subhanallah bihamdik. Sudah berhenti.